Saudaraku, tahukah Anda tentang ilmu kimia? Bukan itu yang saya maksud. Bukan ilmu kimia yang kita pelajari waktu kita duduk di bangku sekolah. Akan tetapi ilmu kimia di sini adalah ilmu tentang niat. Niat seseorang bisa memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Setiap amal tergantung daripada niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dan dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Setiap amal ibadah tergantung daripada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan." Oleh karena itu, kalau kita hendak melakukan suatu perbuatan amal, perbanyaklah kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh saja, ketika kita pergi ke masjid untuk sholat, kalau tujuannya kita untuk sholat saja akan mendapatkan pahala sholat saja. Akan tetapi kita bisa niat, kita niat sholat di masjid, kita niat sholat berjamaah, kita niat silaturahim dengan saudara kita, kita niat menyapa saudara kita, kita niat untuk berdakwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalas orang sesuai dengan niatnya. Satu kali kita melakukan sholat berjamaah di masjid, niatnya banyak, semuanya niat-niat yang sudah dia niatkan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama mengatakan, "Rubba amalin qalilin katsaratuhu niyyah wa rubba amalin katsirin qallalathu niyyah." Terkadang ada amal ibadah itu kecil, sedikit, akan tetapi pahalanya banyak sebab dia niatnya banyak. Dan terkadang ada ibadah banyak akan tetapi pahalanya sedikit karena dia sedikit niatnya. Seorang ulama, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diberi wasiat oleh gurunya, "Wahai Ali, janganlah engkau berbuat satu pekerjaan pun kecuali kamu sudah menghadirkan niat-niat yang bagus semampu kamu." Ada seorang yang ulama, Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau menyusun panduan buat kita, panduan niat-niat bagi orang yang hendak menikah, disebutkan sampai 70 niat. Masya Allah, satu pekerjaan, satu amal menikah, akan tetapi niatnya banyak sekali. Dia akan mendapatkan pahala yang banyak sesuai apa yang dia niatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak niat kita di dalam segala amal ibadah kita. Saya Ali Martubi dari Sakinah Tour and Travel untuk Umroh dan Haji Plus mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.